Mitra bisnis, tahun depan pemerintah berencana menghapus sistem tenaga kerja outsourcing yang selama ini dinilai tidak berpihak kepada masa depan pekerja. Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih tergolong sedikit. Bagaimana efeknya terhadap ekonomi kita di masa mendatang bila sistem outsourcing jadi dihapuskan? Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Outsourcing itu sebetulnya adalah akibat dari Undang-Undang 13 yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa muncul outsourcing? Karena peraturan ketenagakerjaan atau Undang-Undang 13 yang dibuat oleh pemerintah itu begitu sulitnya, begitu beratnya, sehingga sedikit sekali perusahaan yang berani menarik tenaga kerja permanen. Kenapa dia nggak mau ngambil tenaga kerja permanen? Karena Anda kalau ngambil tenaga kerja permanen, kebetulan perusahaan Anda harus mengalami downsizing atau penurunan skala. Mungkin karena bisnis Anda menurun atau apa, Anda harus bayar pesangonnya, pesangonnya mahal sekali. Jadi yang kemudian dilakukan perusahaan, dia nggak mau terkena dengan itu, karena ada kemungkinan risiko bisnis-bisnis kan ada fluktuasi, Anda bisa naik, Anda juga bisa turun kan. Nah kalau Anda kemudian ambil pekerja tetap, Anda nggak bisa downsizing, pasti perusahaan Anda tutup. Karena itu apa yang dilakukan oleh dunia usaha? Dia nggak mau ngambil tenaga kerja tetap, yang dia lakukan adalah dia outsource tenaga kerjanya. Jadi kalau Anda mau menghilangkan outsourcing, sebetulnya revisi aja Undang-Undang 13-nya. Kalau nggak ada outsourcing, tapi revisi Undang-Undang 13-nya nggak dilakukan, bagaimana bisa? Kalau begitu, bisa jadi penghapusan outsourcing ini malah membuat penciptaan lapangan kerja makin sedikit ya, Mas? Anda punya perusahaan, Anda pekerjakan orang. Terus kalau misalnya Anda mau berhentikan, Anda harus bayar katakanlah 24 bulan. Ya, untuk satu orang. Anda punya 1.000 pekerja, Anda bayangin berapa kos untuk pembayaran layoff pesangon yang Anda harus bayar. Nah, di dalam bisnis nggak ada jaminan bahwa bisnis Anda naik terus. Kemudian satu ketika bahwa bisnis Anda mengalami penurunan. Anda harus tanggung sekian ribu dikalikan 24 bulan kerja. Nggak mungkin sanggup perusahaannya. Akibatnya apa yang dilakukan perusahaan? Dia nggak akan ambil tenaga kerja. Kalau dia nggak ambil tenaga kerja, perusahaannya berarti tidak akan menyerap tenaga kerja. Sehingga penciptaan lapangan kerja tidak akan terjadi. Atau yang terjadi adalah undang-undangnya ada, tapi di dalam praktek akan dilakukan diam-diam. Toh pemerintah nggak bisa monitor. Orang yang mau kerja kan banyak. Berdasarkan peraturan nggak boleh outsourcing. Kalau orang itu nggak punya kerjaan, kemudian perusahaannya bilang diam-diam ya, kayak misalnya orang di Amerika dengan tenaga kerja dari Hispanik, dari Meksiko yang kerja illegal. Orang berpikir dia daripada nggak dapat pekerjaan, dia terima aja offer itu. Nah kemudian si perusahaannya akan bilang, ya kita nggak bisa kalau misalnya permanen outsourcing nggak bisa kita lakukan, kita melanggar. Kalau mau saya kerjakan outsourcing tapi diam-diam, tergantung si pekerjaannya. Kalau dia dalam kondisi dia butuh kerjaan, dia akan terima. Sehingga fenomena itu nggak akan berakhir. Pertanyaan saya sederhana aja, ada ratusan ribu perusahaan di Indonesia yang mau monitor yang melakukan outsourcing atau nggak outsourcing siapa? Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.